الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhaw'il kitab was sunnah. Dan kita melanjutkan pembahasan pada permasalahan yang kelima dari kitab shalah, dari hukum-hukum yang berkenaan tentang salatul jamaah. Telah kita sebutkan dua poin dari keadaan seseorang yang diberikan uzur untuk meninggalkan salatul jamaah. Yang pertama adalah ketika seorang dalam keadaan sakit, yang apabila dia keluar untuk melaksanakan salatul jamaah menyebabkan semakin bertambahnya penyakit yang diderita, atau dia merasakan kesulitan yang berat sehingga yang demikian menghalanginya untuk keluar menegakkan salatul jamaah di masjid. Kemudian uzur yang kedua, mudafa'atul akhbathain dan hadratu ta'am. Apabila seseorang menahan buang air besar atau buang air kecil, terlebih apabila menyebabkan kehilangan khusyuk, yang khusyuk merupakan salah satu amalan yang diperintahkan di dalam sholat. Demikian pula pada saat telah dihidangkannya makanan dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, termasuk di antara uzur bagi seseorang meninggalkan sholatul jamaah. Man lahu dha'i'un yarjuhu aw yakhafu dhaya'a malihi aw qutihi aw dararan fihi. Seseorang yang kehilangan sesuatu yang dia mengharapkan agar dapat menemuinya kembali, apabila dia meninggalkan dan dia mengerjakan salatul jamaah, maka menyebabkan hilangnya sesuatu tersebut dan semakin sulitnya untuk mendapatkan. Ataukah kekhawatiran hartanya itu akan dicuri, akan hilang apabila dia menegakkan salatul jamaah. Yani apabila dia meninggalkan hartanya dan mengerjakan salatul jamaah. Atau hilangnya apa yang menjadi bahan pokoknya. Hilangnya barang-barangnya, sembako yang ada di rumahnya. Atau menyebabkan dia mendapatkan kemudaratan. Apabila dia meninggalkan sesuatu itu, atau apabila dia melaksanakan salatu al-jama'ah. Li hadithi Ibn Abbasin marfu'an, berdasarkan hadith Ibn Abbas bahwa Nabi SAW mengatakan, man sami'an nida'a falam yamna'hu minattiba'ihi udhrun. Barang siapa yang mendengarkan panggilan adzan lalu tidak ada yang mencegahnya dari uzur untuk mendatangi salatul jamaah. Yani maksudnya bahwa tidak ada salat baginya. Falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun. Tidak ada yang menghalangi dia dari uzur tertentu untuk melaksanakan salat al-jamaah. Qalu, lalu mereka bertanya, famal udhru ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud uzur ini yang menyebabkan seorang boleh meninggalkan salatul jamaah? Qala, kata beliau, khaufun aw maradun. Karena disebabkan karena ada kekhawatiran, rasa takut atau sakit. Apabila dia meninggalkan untuk menjawab panggilan adzan, yakni menegakkan salatul jamaah tanpa udzur, lam yaqbalillahu minhu salata allati shalla. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya salat yang dia kerjakan. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan disebutkan pada catatan kaki bahwa dengan lafaz ini riwayat ini lemah. Adapun yang sahih dengan lafaz yang lain, man sami'a nida' falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhri. Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan lalu dia tidak mendatangi, maka tidak ada salat baginya kecuali apabila dia memiliki udzur. Ini lafaz yang sahih. Lalu kata beliau, wa kadza kullu khaifin ala nafsihi au malihi au ahlihi wa waladihi. Demikian pula seseorang yang mengkhawatirkan akan mendapatkan kemudaratan baik dirinya atau hartanya atau keluarganya atau anaknya, fa innahu yu'dzar bi tarkil jama'ati, maka ini merupakan udzur bagi seseorang untuk meninggalkan salatul jamaah. Fa innal khaufa udzurun, karena sesungguhnya adanya perasaan takut dan khawatir tersebut ini merupakan salah satu udzur. Jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ini poin yang ketiga termasuk di antara udzur adalah adanya rasa takut dan kekhawatiran. Dan para ulama menjelaskan bahwa rasa takut yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan salatul jamaah ada tiga macam. Yang pertama, takut atau khawatir terhadap dirinya sendiri. Khawatir terhadap dirinya sendiri. Dia mengkhawatirkan dirinya mendapatkan musibah atau hal-hal yang memudaratkan. Seperti misalnya dia mengkhawatirkan dirinya akan diserang oleh musuh. Atau dia mengkhawatirkan dirinya akan diserang oleh pencuri. Atau hewan buas. Atau apa saja. Yang kekhawatiran itu jelas. Yang kekhawatiran itu benar-benar merupakan dhannul ghalib, persangkaan yang sangat kuat. Nah, adapun hanya sekedar was-was, khawatir yang tidak jelas, ya, dia mau keluar dari rumahnya nanti dihadang oleh kuntilanak misalnya, atau dihadang oleh hantu atau yang semisalnya, maka ini bukan udzur dan tidak sepantasnya dia melakukan hal tersebut, meninggalkan salatul jamaah lalu kemudian dia tidak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan asyayatin. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yang diperbolehkan seseorang untuk meninggalkan salatul al-jamaah, al-khawfu 'alal mal, mengkhawatirkan hartanya. Mengkhawatirkan hartanya. Misalnya kalau dia meninggalkan hartanya untuk menegakkan salatul jamaah, ketika harta itu ditinggalkan tanpa ada yang menjaganya, maka dapat menyebabkan harta itu hilang, baik dari orang yang zalim atau dari seorang pencuri misalnya, atau ada seorang yang mengancam akan membakar rumahnya dan yang semisalnya, maka ini merupakan udzur bagi seseorang untuk meninggalkan salatu al-jamaah. Naam, demikian pula halnya apa yang kita ketahui dari perusahaan-perusahaan misalnya, di mana mereka ditugaskan untuk menjaga sesuatu yang apabila ditinggalkan maka mengkhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan. Seseorang yang misalnya bekerja di pertambangan atau bekerja di perusahaan minyak, yang mereka memang ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut yang apabila ditinggalkan itu dapat menyebabkan kemudaratan yang besar, bukan hanya menimpa dirinya akan tapi akan membuatkan musibah yang besar. Maka yang seperti ini merupakan uzur bagi seseorang untuk meninggalkan salatul jamaah. Untuk meninggalkan salat al-jamaah. Demikian pula halnya salatul jum'ah. Hanya saja para ulama menasihatkan agar jangan sampai kemudian seseorang meninggalkan yang demikian terus menerus, sehingga dia meninggalkan 3 kali salatul jum'ah berturut-turut. Kemudian yang ketiga, rasa khawatir yang menyebabkan seorang boleh untuk meninggalkan salatul jamaah adalah mengkhawatirkan keluarganya, istrinya, demikian pula orang tuanya, atau misalnya anaknya, ya, yang apabila dia meninggalkannya maka dapat menyebabkan kebinasaan. Misalnya dia punya keluarga, orang tuanya sakit, yang apabila dia meninggalkannya maka dapat menyebabkan pada saat tidak ada yang mengurusi, maka mungkin menyebabkan kebinasaan terhadap orang tua tersebut, atau kepada istri yang sedang sakit, atau kepada anaknya yang sedang sakit. Maka ini merupakan uzur, bahkan secara umum, meskipun tidak ada hubungan kerabat. Ketika seseorang telah ditugaskan untuk merawat seseorang, yang apabila dia meninggalkannya maka dapat menyebabkan kemudaratan, maka diperbolehkan baginya meninggalkan salatul jamaah untuk menjaga seorang yang dalam keadaan sakit tersebut. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, 3 jenis keadaan seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan salatul jamaah. Kemudian yang keempat, husulul adha bimatarin wa wahlin wa thaljin wa jalidin. Seseorang akan mendapatkan gangguan disebabkan karena turunnya hujan atau lumpur. Dia berjalan di tempat yang lumpur, becek, yang menyebabkan kotornya tubuh dan pakaiannya, atau salju yang turun, atau al-jalid, jalid yakni semacam embun yang turun lalu kemudian dia mengeras. Embun yang turun mengeras, yakni menunjukkan bahwa itu kondisi yang sangat dingin sekali. Aw rihin baridatin syadidatin bilailatin mudhlimah. Atau dia harus berjalan di daerah yang penuh dengan angin, angin yang dingin dan angin yang sangat dingin, ya, pada malam yang gelap. Pada malam yang gelap. Maka ini ma'asyara ikhwa rahimakumullah, ini juga merupakan udzur bagi seseorang untuk meninggalkan salatu al-jamaah. Di hadithi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berdasarkan hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'murul muadzin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muadzin, idza kanat lailatan baridatan dzaata matar, apabila di malam yang dingin yang disertai hujan, yaqulu, agar hendaknya muadzin itu mengatakan, ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Hadis muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ajma'al ulama'u 'ala at-takhallufi 'anil jama'ah fi shiddatil matar wadh-dhulmah war-rih wa ma ashbaha dhalika mubah. Bahwa telah bersepakat para ulama bahwa meninggalkan salatul jama'ah, meninggalkan salatul jama'ah disebabkan karena hujan yang keras, atau disebabkan karena gelap dan angin yang kencang dan yang semisalnya, meninggalkannya hukumnya mubah. Meninggalkannya hukumnya mubah. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, wa yu'dharu fi tarkil jum'ati wal jama'ah bil matar alladhi yabullu thiyab wal wahal alladhi yata'adza bihi fi nafsihi wa thiyabihi. Dan diberi uzur bagi seseorang untuk meninggalkan salatul jum'ah, demikian pula salatul jama'ah, disebabkan karena turunnya hujan yang menyebabkan basahnya pakaian. Demikian pula disebabkan karena lumpur atau becek yang menyebabkan dia menjadi kotor baik pada tubuhnya demikian pula pada pakaiannya. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada muadzinnya pada saat di hari hujan, kata beliau, apabila engkau mengucapkan di dalam adzanmu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan kamu mengatakan hayya 'alas shalah, namun hendaknya engkau mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Qala fa ka'anna an-nas istankaru dhalik, ketika Ibnu Abbas mengajarkan hal ini seakan-akan manusia mengingkari apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ata'jabuna min dhalik, laqad fa'ala dhalika man huwa khairum minni, ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah melakukan hal itu dan ini telah dilakukan oleh hamba yang lebih baik bagiku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal jum'ata azimah wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fi at-tini wad-dahab, sesungguhnya Jumat itu merupakan kewajiban dan sesungguhnya aku membenci untuk membuat kalian keluar menuju salatul Jumat lalu kalian berjalan di tengah-tengah lumpur yang licin. Maka ma'asyara ikhwah rahimakumullah, dari sini menerangkan kepada kita bahwa dengan turunnya hujan yang menyebabkan seorang basah pakaiannya, demikian pula di malam yang dingin atau angin yang kencang, na'am, atau disebabkan karena becek dan lumpur dan yang semisalnya, maka ini merupakan udzur bagi seseorang untuk meninggalkan salatul jamaah, demikian pula salatul Jum'ah. Namun apabila seseorang misalnya berada di sebuah tempat yang ketika terjadi hujan deras tidak menyebabkan beceknya jalanan, naam, dan juga memungkinkan bagi dia untuk tidak terkena hujan, dia berjalan dengan mobilnya, maka dia keluar menuju ke masjid dengan mobilnya sehingga dia tidak terkena air hujan, wallahu ta'ala a'lam, illat ini hilang sehingga dia kembali kepada hukum asal kewajiban menghadiri salatul jamaah, kecuali apabila ada hal-hal yang lain yang dapat memudaratkan dia, seperti angin yang kencang atau sesuatu yang dikhawatirkan dari musibah akan terjadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.